kesunahan berkirai secara umum dalam masalah menyingkap aurat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, Allahu ahakku ayustahya minan nas. Sesungguhnya Allah itu lebih berhak seseorang itu malu kepadanya daripada dia malu kepada manusia. Nah, baik. Jadi dalam masalah ini dijelaskan tentang kesunahan ya. Kesunahan. Walaupun misalnya terjadi tanpa tirai, maka itu tidak dipermasalahkan. Baik, hanya saja afdalnya ada tirai. Kemudian kata beliau, wa ayyakul, ini sunnah yang kedua, disunnahkan dia membaca doa. Ma rawahu Ibnu Abbas, bagaimana riwayat Ibnu Abbas? Law anna ahadakum ata ahlahu, qala bismillah, Allahumma jannibna asyaitan wa jannibi asyaitana ma razaqtana faqudhiya bainahuma waladun lam yadhurruhu asyaitanu abada. Dia kata dia baca seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, dikata salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, lalu dia membaca doa, Allahumma jannibna asyaitan wa jannibi asyaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Itu doanya ya. Andai kata doa yang dibaca lalu ditakdirkan untuknya anak dari hubungan tersebut, lam yadurrahu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan membahayakannya sama sekali. Nah, ini menunjukkan keafdalan dan keutamaan doa ini. Baik. Nah, ini doa disunnahkan untuk dibaca. Bukan untuk laki-laki saja, tapi juga untuk siapa? Si istri juga. Iya. Karena Nabi SAW mengajarkannya ya, secara umum ya, walaupun di dalam hadis dikatakan apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya. Iya. Bukan artinya bahwa si istri tidak disyariatkan membacanya. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah kepada fasal berikutnya. Fasal berikutnya ini terkait dengan pembahasan nusyud. Iya. Pembahasan nusyud. Ibnu Qudamah hanya menyebut, sebelum saya pindah, Ibnu Qudamah menyebut dua saja ya di adab etika di dalam jima. Ya, dan memang ini yang masyhurnya yang dibahas. Walaupun ada yang lain, itu disebutkan oleh para ulama hanya dari sisi apa namanya istihsan atau dari sisi afdalnya saja. Atau yang semisal dengan itu. Nah, iya. Kemudian berikutnya kata beliau, faslun fin nusyud. Faslun, fasal. Ya, fasal ini maksudnya tentang apa? Tentang nusyud. Sudah kita terangkan ya, mana dari nusyud. Di dalam pembahasan ini ada empat hal. Definisi nusyud. Nusyud sudah kita terangkan bahwa dia secara bahasa dari bermana apa? Tempat yang tinggi. Dan secara istilah, adalah perempuan keluar dari ketaatan yang wajib terhadap suaminya. Itu nusyud. Jadi kalau istri membangkang terhadap suami, tidak taat, tidak menunaikan kewajibannya, maka dia disebutkan, dianggap sebagai apa? Melakukan nusyud. Kata beliau, rahimahullah, wa in khafatil mar'atu min zawjiha nusyuzan au i'radan, fala ba'asa an tastarudiyahu bi isqati ba'di hukukiha. Kama fa'alat Sauda hina khafat ay yutallikaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang perempuan khawatir nusyuz dari suaminya, ya, misalnya dia ada hal yang dia tidak suka pada suaminya. Jelas ya? Atau misalnya ada hal yang dia tidak mampu melakukannya. Dia khawatir kalau diminta oleh suaminya dia tidak taat sehingga terjadi nusyud. Atau misalnya suaminya sendiri ya tampak pada istrinya hal-hal yang mungkin kalau hal itu dilakukan oleh istri, suami akan berpaling meninggalkan istri. Nah, maka kalau si istri khawatir hal ini terjadi dari suami, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, antas tarudiyahu, dia meminta keridhaan suami bi isqati ba'dhi huquqiha, dengan menggugurkan sebagian hak-haknya. Jadi kalau misalnya si istri khawatir itu dari suami, boleh saja istri menggugurkan sebagian apa? Sebagian haknya, sebagaimana saudara beliau menggugurkan sebagian haknya tatkala saudara khawatir Rasulullah akan mentalaknya. Ya. Jelas ya? Jadi saat saudara radhiyallahu taala anha sudah melihat ya tanda-tanda tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saudara pun pintar. Ya. Karena keberadaan saudara sebagai istri Nabi tentunya adalah keutamaan. Karena saudara melihat hal tersebut, segera ia berkata, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya harinya diberikan saja kepada siapa? Kepada Aisyah. Karena memang semua istri Nabi tahu bahwa di antara istri-istrinya yang paling disayang oleh Nabi adalah siapa? Adalah Aisyah. Baik. Maka ini diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan. Dan dalil tentang masalah saudara itu tadi sudah kita terangkan ya. Kita bacakan tadi dari uraian Ibnu Qudamah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, nah, baik. Dan tentang nusyuz ini, sebelum saya baca kelanjutan ucapan beliau, tentang nusyuz itu disebutkan hal yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah ini di dalam Al-Quranul Karim, ketentuannya di surah Nisa ya, ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada, fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha." Apabila seorang perempuan khawatir ada nusyuz atau keberpalingan dari suaminya, maka tidak apa-apa terhadap keduanya untuk mengadakan suluh di antara keduanya. Nah, ini suluh ini menggugurkan apa? Sebagian hak. Nah, karena itu dibolehkan si istri yang menggugurkan sebagian haknya, seperti hak bermalam, hak nafkah, hak tempat tinggal, dia gugurkan sebagian haknya, tidak ada masalah. Nah, ini sudah berlalu ya, kita bahas di pembahasan apa kemarin, tentang nikah, nisyar ya. Ya, yang penting nikah. Di mana si istri kadang berkata kepada apa laki-laki, nikahi saya, dan tidak apa-apa misalnya dia gugurkan hak bermalam, sebagian hak nafkah dan seterusnya. Iya. Jadi nikah mulai jadi tren ya di masa belakangan, apalagi di apa namanya sejumlah tempat di Timur Tengah, tatkala banyak gadis-gadis tua yang belum menikah. Iya. Maka kadang hal ini dilakukan oleh sebagian perempuan yang mereka menggugurkan sebagian haknya untuk yang memuliakan dirinya mendapatkan suami. Nah, dan telah kita terangkan bahwa sepanjang syarat-syarat nikah terpenuhi, maka nikah yang seperti ini tidak ada masalah. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in khafa ar-rajulu nushuza imra'atihi. Nah, sekarang Ibnu Qudamah terangkan tentang tahapan yang dilakukan oleh suami bila khawatir terhadap nusyuz istrinya. Ya. Idza khafa ar-rajulu nusyuza imra'atihi. Apabila seorang suami khawatir terhadap nusyuz seorang istri, ya misalnya sudah mulai kelihatan ya. Ya, kalau dipanggil misalnya ya kelihatan berat, ya. Kelihatan tidak suka, malas, ya. Jelas ya? Atau kelihatan misalnya adabnya bersama suaminya kadang kurang bagus. Nah, jadi kalau kelihatan nusyuz seperti ini, maka yang pertama apa yang dilakukan oleh suami? Wa'adhaha. Dinasihati si istri. Ya, diingatkan tentang hak-hak suami. Dan diingatkan tentang bahaya nusyuz tersebut. Nah, ini tahapan yang pertama yang dilakukan. Dinasihati. Fa'ina antaharat nusyuzan. Kalau dia tetap menampakkan nusyuz setelah dinasihati, ya, maka tahapan berikutnya hajaraha bil mabja. maka boleh dihajar ya di dalam tempat tidur saya. Jelas ya, dihajar dalam masalah apa? Tempat tidur saya. Nah, tapi ini dilakukan di rumahnya saya. Ya, bukan dihajar maksudnya. Dihajar, wah si istri ini tidak mau dengar. Akhirnya suami, dia menginap di tempat lain. Menginap di rumah orang tuanya misalnya. Ya, tidak. Tapi kalau terjadi hajar, itu hanya di mana? Di dalam rumah saya. Iya. Baik. Kalau dia tidak mempan, bagaimana? Ya, hal tersebut tidak mempan terhadap si istri. Ya. Apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fa illam yarda'ha dalik falahu ay yadribaha darban ghairu mubarrih. Ya, kalau ternyata dihajar bisa ranjang, hal tersebut tidak membuat istri berubah, ya, tertahan dari perbuatan kelirunya, maka suami boleh memukulnya. Tapi pukulan yang ghairu mubarrih, maksudnya pukulan yang membuat dia merasakan sakit, ya, mengambil pelajaran dari pukulan tersebut, tapi pukulan yang tidak menyebabkan patahnya tulang, ya, tidak menyebabkan ada bagian dari badan yang apa namanya melepuh, ya, atau ada bagian dari badan yang apa luka. Jelas ya, pukulan yang membuat dia apa? Membuat dia jerah. Nah, seperti sebagian suami ya, kalau sudah marah pada istrinya, keluar semua jurus silatnya. Karena memukul dengan tenaga yang apa? Paling full yang dia miliki. Ini tidak benar. Ya. Tidak dibenarkan. Jadi dipukul ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak apa? Tidak terlalu apa? Tidak membuat dia terluka atau yang semisal dengan itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in khifa syiqaqu bainahuma. Kalau dikhawatirkan, ya, akan terpisah antara keduanya. Tidak bisa diperbaiki keadaan kedua suami istri ini. Maka kata Ibnu Qudamah, ba'atsal hakimu hakaman baina ahlihi wa hakaman min ahliha mu'minaini. Maka hakim, ya, ini kata misalnya ini tidak bisa diperbaiki dan suami mengadukan istri juga misalnya mengadukan suami, ya, dan tidak ada bukti antara keduanya, maka ini cekcok ya antara suami istri. Maka si qadhi mengirim seorang hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga siapa? Istri. Ada wakilnya masing-masing. Ya. Dari keluarga suami dan keluarga apa? Keluarga istri. Ada wakilnya masing-masing. Ma'munaini, dua orang yang terpercaya. Di sini tertulis ma'munaini. Tidak panjang ya, di apa namanya? Setelah mim itu harusnya tambah wawu lagi. Ya. Makmuna ini bukan. Nah, diperbaiki ya harokat anunya, tulisannya makmuna ini. Hamzanya harusnya ditulis di atas alif. Kemudian setelah mim ada waw. Makmuna ini. Ya, ada dua orang yang terpercaya hakam sebagai hakim, ya, perwakilan dari keluarga masing-masing. Nah, didudukkan. Ya yatami'ani, mereka berkumpul. Ya, didudukkan ya jama'ani in ra'aya wa yufarriqani. Maka dari dua hakam ini ada pihak istri, pihak suami, semuanya duduk. Mereka berdua yang menentukan. Oh, ini apa? Kalian bersatu saja tetap sama. Atau keduanya berpendapat ini kalian memang enggak bisa ketemu lagi. Ya. Jadi apa yang ditentukan oleh hakam ini, fama fa'ala min dhalika lazimahuma. Ya, si hakam, dua hakam ini menentukan sesuatu, maka itu yang mesti dilakukan oleh suami dan apa? Suami dan istri. Nah, ini semuanya tahapan-tahapan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini diterangkan dalam dua ayat ya dalam Al-Qur'an, di surah Nisa ayat 34 dengan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, innallaha kana 'aliyan kabira." وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Nah, dan ini dari ketentuan yang sangat indah di dalam Al-Quran ini. Dikatakan apabila kalian mengkhawatirkan dari istri-istri itu mereka melakukan nusyuz, maka nasihatilah mereka. Ini tahapan pertama ya, nasihat. Wahjuruhunna fil madayi'. Pisahlah ranjang, pisahlah tempat tidur. Iya. Dari mereka. Ini sudah kita terangkan ya bahwa ini bisa tempat tidur di mana? Di rumah saja. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Nah, ini tahapan yang ketiga. Fa'in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Kalau setelah itu si istri taat, telah di mendapat tahapan-tahapan tersebut dia taat, maka tidak ada jalan atas kalian terhadap para istri. Tidak boleh ditalak, tidak boleh dilepaskan, karena dia sudah menunaikan kewajibannya kembali kepada jalannya. Kemudian Allah ingatkan, innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kenapa disebutkan dua nama ini? Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebab ini peringatan ya, bahwa di dalam hal ini seseorang melakukan sekadar keperluan, jangan berlaku zalim dan melampaui batas. Karena dia berlaku zalim dan melampaui batas, Allah Maha Besar lagi Maha Tinggi. Allah lebih mampu lagi membalas dia dengan hal yang apa dia lakukan. Ini peringatannya dengan disebutkannya dua nama yang agung ini. Iya. Kemudian di ayat setelahnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir mereka berdua ini akan berpisah, fab'athu hakaman min ahlihi. Ya, maka utuslah utusan dari keluarganya. Nah, dari keluarga laki-laki. Wa hakaman min ahliha, dan utusan dari apa? Keluarga perempuan ini hakam ya, yang menjadi wakil hukum dari mereka masing-masing. Ya, kalau bahasa sekarang, setiap orang, andai kata misalnya dikatakan pengacara, setiap orang apa? Ya, kirim pengacaranya masing-masing. Ya, tapi ini bukan pengacara yang dibayar, dari apa? Pihak apa? Keluarganya yang dipercaya. Nah, itu yang mewakili, yang menentukan. Setelah duduk keduanya, dilihat masalahnya apa, dipelajari seluk-beluknya. Ya, kalau keduanya berpendapat, oh ini bisa disatukan antara keduanya. Kalian suami istri, maka bersatu saja. Tapi istri kurangnya begini, suami kurangnya begini, maka diperbaiki dalam hal ini. Ini tidak ada masalah ya. Jadi kalau si dua hakam ini menentukan seperti itu, maka itu yang harusnya dipegang oleh suami dan istri. Kalau ternyata si dua hakam tersebut memutuskan keduanya untuk berpisah, tidak bisa ketemu lagi, maka keduanya apa? Dipisahkan. Nah, baik, jadi ini ketentuan dari ayat. Dan di sini di akhir ayat dikatakan, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya menghendaki islah, Allah akan beri taufik. Ya, ini menunjukkan bahwa niat punya pengaruh yang besar di dalam hal ini. Kalau memang keikhlasan, mereka mau untuk islah, Allah akan berikan taufik di dalam hal tersebut. Innallaha kana 'aliman khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha khabir. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. Ya. Kemudian dengan ini selesai hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum nikah. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah membahas dari mulai babul khulu dan seterusnya. Ini pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah kalau terjadi perpisahan. Ya. Dan bentuk-bentuk perpisahan itu banyak bentuknya. Nah, sini Ibnu Qudamah memulai dengan babul khulu. Bab tentang khulu. Ini bab yang pertama di uraian Ibnu Qudamah rahimahullah. Sebelum saya uraikan bab ini, saya ingin